sudah asmara. Itu penyakit luar biasa. Asmara, dilam dah asmara. Segalanya bisa jadi lupa. Yang tua bisa jadi muda. Semua karena asmara. Yang tua jarinya yang muda. Itu pun memang sudah biasa. Yang muda dapatnya yang tua. Tak peduli itulah asmara. Yang diam bisa jadi genit. Semua karena asmara. Segalanya bisa jadi lupa.